Mitra Bisnis, dalam waktu dekat BI akan melaporkan kajian redominasi kepada Presiden. BI optimis proses redominasi ini akan berjalan dimulai tahap pertama yaitu sosialisasi. Nah, untuk membicarakan hal ini di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana menurut pandangan Anda? Ini program panjang sebenarnya. Kalau dia majukan skimnya itu bukan berarti bahwa kemudian nanti serta-merta jadi 1.000 jadi akan 1 rupiah. Tetapi beberapa skim yang disampaikan dengan tujuan ada sosialisasi, masyarakat lebih ngerti sehingga nggak nimbul kepanikan. Ya, terus kemudian yang mereka majukan adalah ini kemungkinan seperti ini polanya. Ya, kalau dimulai dari sekarang ya bagus aja tentunya. Waktu saya kira itu paling penting, karena itu nggak bisa Anda lakukan secara segera. Kemudian juga harus ada periode di mana dua sistem berlaku, di mana mata uang yang lama, yang 1.000 dengan 1 rupiah itu ada periode di mana overlap, di mana orang bisa gunakan dua-duanya. Sampai nanti periode di mana mata uang yang lama itu pelan-pelan kemudian menghilang. Sebetulnya gampangnya itu ada periode transisi yang cukup panjang. Nanti dengan begitu baru Anda terbiasa. Dan ini butuh waktu panjang, karena untuk educate orang menggunakan ATM aja itu dibutuhkan 10 tahun mungkin. Dari konvensional bank berubah menggunakan ATM, ngambil uangnya dari itu butuh waktu yang cukup panjang itu baru terjadi. Kalau nggak, orang tadinya nggak percaya dari mesinnya keluar uang. Ini kan soal kultur juga. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.